Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali duduk bermajlis di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, walaupun suasana hujan. Mudah-mudahan suasana hujan seperti ini malah justru sebagai pemberat pahala nanti bagi kita semuanya di akhirat. Amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamil jazaa' ma' 'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan atau setara dengan besarnya ujian atau tingkat kesulitan amalan tersebut. Hujan satu penghalang. Enaknya hujan ya tidur. Asin kena pagi-pagi tidur, ngemil dan yang lainnya. Tetapi kita alhamdulillah bisa menjalankan kaki menuju Majlis Ta'lim walaupun kondisi dingin atau seperti ini kondisinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagai penambah pahala bagi kita. Amin. Hadirin yang makan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang asbab dukhulil jannah, sebab-sebab masuk ke dalam al-jannah. Bab ini termasuk dari pembahasan kita iman kepada yaumul akhir. Yang kita ingatkan, kita sebenarnya sedang membaca kitab Lumatul I'tiqad sampai bab al-iman, sudah sampai bab iman kepada yaumul akhir. Di sana ada pembahasan tentang al-jannah dan ada pembahasan tentang an-nar. Kemudian kita masuk kepada pembahasan asbab dukhul jannah, sebab-sebab masuknya manusia ke dalam al-jannah. Telah beberapa bab kita, beberapa dalil telah kita baca. Kita masuk sekarang kepada pembahasan berikutnya tentang man sadda furjatan fis saf. Di antara amalan yang dengan sebab itu Allah izinkan seorang hamba meraih jannah adalah menutup saf tatkala ada saf yang kosong, dia segera menutupnya. Misal yang kosong bagian depan, maka yang di belakang segera maju. Kalau tidak segera maju, maka yang kanan atau yang kiri segera menutupinya dan merapatkannya. Jangan dibiarkan ada jeda, ada sela di situ yang syaitan akan menggoda orang-orang yang sholat. Rasul mengatakan, la tada' furjat li syaitan. Jangan kalian biarkan adanya celah dalam saf-saf kalian. Li syaitan, untuk syaitan berada di situ. Karena syaitan pasti akan mengganggu orang yang sholat. Dalam hal ini, Al-Imam Ibn Majah menyebutkan dalam kitab beliau Sunan Ibn Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang merapatkan saf. Allah berselawat kepada hambanya. Maknanya Allah memuji hamba tersebut. Allah meridainya, Allah mencintainya. Adapun malaikat berselawat kepada manusia adalah doa. Doa malaikat kebaikan bagi hamba tersebut. Bagi siapa ini? Di antaranya liman yasifuna, liman yasiluna sifuf, alladzina yasiluna sifuf, orang-orang yang menyambung saf, yakni merapatkannya. Kemudian Rasul lanjutkan ucapannya, wa man sadda furjatan, barang siapa yang dia menutup celah dalam saf, buniyallahu atau banallahu lau baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah dalam surga. Warafahu biha darajah, dan Allah akan angkat dengan itu derajatnya. Maka kita walhamdulillah ahlu sunnah salafiyin mengerti tentang permasalahan ini. Maka segera jika ada yang kosong, misal ada yang batal, dia keluar, maka segera ditutup. Diberikan terutama yang belakang untuk maju, agar mendapatkan saf yang lebih depannya. Karena sebaik-baik saf, khairu shufuf lirijal awwaluha, sebaik-baik saf bagi kaum laki-laki adalah yang pertamanya. Kita berikan kesempatan. Kalau dia tidak paham, mungkin kurang ilmu, ya, maka segera ditutup. Ya, di sampingnya mengarah ke arah imam. Imamnya di sini, yang batal situ, maka yang sana gerak menuju ke arah imam. Haditsnya sangat besar. Man sadda furjatan, barang siapa yang dia menutup celah dalam saf salat, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah yang mewah di surga. Warufi'alahu darajah, dan diangkat untuknya derajat satu derajat. Hadirin melakukan menyambung saf, merapatkan saf, meluruskan saf, kita meyakini itu hukumnya wajib, bukan hanya sekedar himbauan atau sunnah hukumnya, tidak. Itu hukumnya wajib. Walaupun Nabi menyebutkan dalam hadis, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, luruskan dan rapatkan saf, karena lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan dalam salat. Itu bukan menunjukkan sunnah saja, dikarenakan terdapat hadis lain ancaman bagi siapa yang tidak meluruskan saf, akan dicentrang perenangkan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusawwunna sufufakum au li khalifannallahu baina qulubikum. Sungguh-sungguh kalian harus meluruskan saf. Kalian luruskan. Kalau tidak, Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. La yukhallifannallahu qulubakum, Allah akan jadikan hati-hati kalian centrang perenang bermusuhan akibat tidak mau meluruskan saf dan merapatkannya. Ini perintah sekaligus disusuli ancaman menunjukkan wajib, yang menyelisihinya diancam dengan centrang perenangnya hati mereka. Ini menunjukkan larangan keras untuk tidak rapat dan tidak lurus. Lebih lagi dalam hadis yang lainnya, Rasul mengatakan, man wasala saffan wasalahu Allah, siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung kebaikan untuknya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan putus kebaikan untuknya. Syarah hadis ini, siapa yang meluruskan, merapatkan saf, maka kebaikannya akan tersambungkan untuk dia. Kebaikan rezekinya, kebaikan anak istrinya, kebaikan kesehatannya, kebaikan agamanya, keistiqomahan agamanya, kebaikan akan terus selama dia menyambung saf. Dan barang siapa yang memutus saf, man qata'a saffan, siapa yang memutus saf, ada jeda segini mamanya sejengkal, dia tidak lurus, maju sedikit, mundur sedikit, centrang perenang safnya, maka ancamannya qata'ahullah, Allah akan memutus baginya, diputus kebaikannya, tidak diberikan rezeki yang lancar, diputus kesehatannya, diputus kebaikan anak istrinya, diputus, dan yang mengerikan, diputus keistiqomahannya, hidayahnya dicabut. Kita lihat orang yang sholatnya tidak lurus, tidak rapat, centrang perenang, coba hatinya dikasih tahu sunnah, menentang adanya pak, ini sunnah, ditolak, ini bid'ah, senang dengan yang bid'ah, benci dengan yang sunnah. Itu tanda Allah memutus hidayah dari dia. Yang hak nampak di mata dia sebagai batil, yang batil disangka olehnya sebagai al-haq. Terbalik-balik. Akibat sebab diantaranya memutus saf. Yang berikutnya kaum muslimin, membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, faqad akhraja an-Nasa'i wa Ibn Hibban min hadithi Abi Umamah. Al-Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Hibban menyebutkan hadis Abu Umamah Al-Bahili, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami', qala man qara'a ayatal kursi dubara kulli salatin lam yahullu lahu atau lam yahullu bainahu wa bainal jannah illa an yamut. Barang siapa yang dia membaca ayat kursi pada setiap selesai salat, dia sudah mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti membaca ayat kursi itu bagian dari zikir setelah salat fardu. Barang siapa yang dia terbiasa membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, maka lam yahul bain wa bain dukhul jannah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga illa an yamut, kecuali kematian saja. Dia belum masuk surga sekarang, kenapa? Masih hidup. Yang menghalangi dia masuk surga apa? Masih hidup. Nanti kalau sudah mati, dengan izin Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Di antara sebab amalannya adalah membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu. Mudah atau tidak? Mudah. Mari kita amalkan. Jangan kita lepaskan kesempatan ini. Ambil kesempatan ini. Setiap hari kita salat fardu 5 kali. Maka kita membaca kursi pada setiap selesai salat-salat fardu kita. Tentunya ada di sana zikir-zikir yang lain. Kemudian di antara zikir-zikir itu adalah ayat kursi ini. Yang berikutnya adalah dengan menjaga keberlangsungan salat rawatib 12 rakaat. Salat rawatib sebanyak 12 rakaatin atau rakaatan 12 rakaat fi kulli yawm wa lailah. Dalam sehari satu malamnya. Kita bacakan hadisnya. Faqad akhraja al-Imam An-Nasa'i min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, qala man sabar 'ala 12 raka'atan fil yawm wal lailah dakhala al-jannah. Siapa yang dia bersabar untuk terus melakukan sholat sunnah rawatib satu hari satu malamnya sebanyak 12 rakaat, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al jannah. Man sabara, sabara yani sabara, terus bersabar, ala sintai asyar tarakatan, untuk melakukan 12 rakaat, fil yawmi wal lailati, dalam satu hari satu malam, dakhalal jannah. 12 rakaat itu kapan saja? Rasul melanjutkan ucapannya. Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, dilakukan dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam dan berdiri lagi 2 rakaat salam. Qobliyah zuhur. Rakaataini ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Ketemu berapa sudah? 6. Kemudian rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Sudah genap berapa? 10. Kemudian rakaatain qablal fajri, 2 rakaat sebelum salat fajar, yakni sebelum salat subuh. Menjadi 12 rakaat. Ini pahalanya ya kaum muslimin. Tentunya dengan pengertian dia lakukan juga yang wajib, bukan cuma yang sunnah tok, wajibnya tidak. Itu salah pak. Sebagaimana orang yang mata duitan, saya milih 2 rakaat sebelum subuh, karena Nabi mengatakan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Oh, itu berapa miliar pak? Ya, kemudian saya qobliyah subuh sajalah, subuhnya mboten, karena ini menarik. Itu salah itu pak. Yang sunnah kita lakukan penuh dengan semangat, apalagi yang wajib. Karena yang wajib itu kalau kita meninggalkannya disiksa kita, diberi pahala, kalau tidak maka disiksa. Itu pengertian wajib. Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Itu definisi wajib. Diberi pahala yang melakukannya dan disiksa yang meninggalkannya. Ini definisi wajib. Definisi sunnah, yusabu fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Definisi amalan sunnah, apabila diberi pahala orang yang mengamalkannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Maka tentu yang wajib diutamakan daripada yang sunnah. Walaupun demikian, tetap sunnah itu dilakukan, bukan ditinggalkan. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wa inda muslimin min hadithi Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi fi kulli yamin thintai 'ashrata rak'atan tatawwan ghairal fariidati illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunya lahu baitun fil jannah. Riwayat Muslim dari sahabat Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim, yusalli, dia salat karena Allah sehari semalam 12 rakaat sunnah, bukan fardhu. Maksudnya fardhu tersendiri pahalanya. Ini yang sunnah juga tersendiri pahalanya. Dia terus melakukannya kecuali Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah yang mewah dalam surga, atau dengan lafaz dibangunkan bagi dia satu rumah yang mewah dalam surga. Ini riwayat Imam Muslim dalam sahih beliau. Amalan yang lainnya, yang berikutnya kita masuk. Salat duha 4 rakaatin, sebanyak 4 rakaat. Kita tahu kaum muslimin rahimani wa jami'an, salat duha minimalnya 2 rakaat. Maksimalnya beberapa ulama menyatakan 8, ada juga yang menyebutkan 12. Dalam riwayat yang kita baca tersebut 4 rakaat, yakni 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Dia lakukan rutin itu dalam kehidupannya. Kita baca hadisnya. Al-Imam Al-Albani menyebutkan riwayat ini dalam sahih, jami' sahih, dalam kitab Sahihul Jami', dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Wa dhalika lil hadits alladhi akhrajahu Tabarani fil Awsat an Abi Musa radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla ad-duha 4, barang siapa yang salat duha 4, 4 rakaat. Man shalla ad-duha 4, barang siapa yang dia salat duha 4 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Hadis ini disahihkan atau dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', hadis ke 6340. Amalan yang berikutnya adalah amalan qiyamul lail, salat malam. Beberapa di antara kita bertanya, apa sih keutamaan melakukan sholat malam, qiyamul lail, dengan nama lain sholat tahajud. Kalau Ramadan disebut sholat tarawih, hari-hari biasa disebut qiyamul lail, bahasa kitanya sholat malam. Disebut dalam beberapa ayat, yang antaranya dalam surat As-Sajadah ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khafaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan punggung-punggung mereka dari tempat tidur mereka di tengah malam. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khafan wa tama'an, penuh dengan rasa takut dari siksaannya dan penuh dengan rasa harap terhadap janji-janjinya atau surga-surganya. Penuh harapan meminta surga dan penuh rasa takut agar selamat dari an-nar. Dan mereka berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ini amalan sholat malam. Apa pahalanya disebut pada ayat yang berikutnya? Allah menyebutkan pada ayat yang berikutnya, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui pahala yang Allah sembunyikan, yang Allah sembunyikan, min qurrati ayun, dari qurrati ayun, bahasa terjemahnya penyejuk mata. Ayun itu mata, qurra itu penyejuk. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui pahala apa yang Allah sembunyikan, yang berisikan penyejuk pandangan, penyejuk pandangan itu sebagai jazaan, balasan, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka telah amalkan. Tafsir ayat ini kaum muslimin, beberapa di antaranya para ulama mengatakan termasuk balasannya adalah bidadari yang sangat cantik jelita yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Kayak apa cantiknya itu, Pak? Secantik-cantik orang di dunia ini, ya kayak gitulah. Kayak gitu, paham? Kayak gitulah. Ini wanita ahlul jannah, bidadari, itu belum pernah terlihat oleh manusia. Begitu cantiknya. Dan itu Allah sembunyikan bagi siapa yang melakukan sholat malam. Para ulama menyebutkan pahalanya disembunyikan. Ukhfiyalahum, disembunyikan. Karena sholat malam itu sholat yang disembunyikan. Beda dengan sholat fardu, dilakukan dengan berjamaah, nampak. Kalau sholat malam, itu disembunyikan. Di kamar, atau ruangan di rumah. Dan tidak perlu engkau cerita-cerita, saya tiap malam sholat malam, oh dicerita-ceritakan. Itu akan timbul riya, ujub. Kadangkala syaitan memasukkan hembusan, kamu paling baik di antara yang lainnya. Yang lainnya enggak kayak kamu, tidur mereka semuanya. Kamu orang yang kalau malam berdiri, sombong itu, Pak, bisikan itu. Maka disembunyikan, kalau engkau biasa salat malam, jangan cerita-cerita. Buat apa cerita-cerita? Itu amalannya antaramu dengan Allah Azza wa Jal. Ya, dan itu akan mendapatkan pahala qurratu ayun yang Allah sembunyikan dalam jannah untuknya. Yang berikutnya disebut dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan mata air dalam surga. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dikarenakan mereka sebelum itu adalah orang-orang baik ketika di dunia. Mereka orang-orang yang baik melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Kanu, mereka itu siapa yang dimaksudkan? Yang akan mendapatkan surga itu siapa? Mereka adalah qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur. Mereka sedikit tidur. Bukan tidak tidur. Tetap tidur. tetapi sedikit lebih banyak digunakan untuk ibadah salat tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang melakukan salat tahajud sampai menjelang sahur dan dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, dia mendapatkan janji al-jannah, masuk pada nominal muttaqin, yang dijanjikan jannati wa uyun, kebun-kebun dalam surga dan mata air dalam surga. Disebutkan dalam hadisnya, akhraj at-Tirmidzi, al-Imam at-Tirmidzi menyebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Demikian pula Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah. Hadis ini disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Sahihah. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani. Dari hadis Abdullah bin Salam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ayyuhan nas, beliau memanggil manusia, wahai manusia, afsus salam bainakum, tebarkan salam, afsus salam, tebarkan salam, wat'imut ta'am, dan hendaknya kalian memberi makanan, yakni bersedekah berupa makanan, termasuk padanya minuman, wasilul arham, sambung tali silaturahmi, wasalli wasallu billail wan nasniyam, salatlah malam di saat manusia tertidur, maka tadkhulu jannah bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Tadkhul jannata bisalam, yang pertama tebarkan salam, yakni dengan memperbanyak kalimat assalamualaikum di antara kita. Kapan ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kedua, dengan kita memberi makan dan minum, apakah kepada saudara kita sekandung atau kepada muslimin yang lain yang membutuhkan, termasuk dalam hal ini pondok. Walaupun pondok sini makanannya sudah cibar-cibur, makmur dan enak-enak, enak-enak nih mas ya, enak-enak, tetap kita memberikan makanan, sesekali surprise panggil tukang bakso masuk sini, semuanya sate ya pak ya, sate, sate nanti dikasihnya cuma satu-satu tapi pak, kalau bakso masih satu mangkok, dibayari. Itu namanya it'amut ta'am. Masya Allah. Yang berikutnya, menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Yang berikutnya, sholat malam. Maka Nabi memberitahukan kabar gembira, kalian akan masuk ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Yang berikutnya, kaum muslimin, as-sadaqah. Sadaqah bentuknya lebih umum. Kalau tadi khusus memberi makan, sadaqah lebih umum, apakah uang membantu anak ikhwan kita yang kerepotan SPP-nya. Anda mendengar si fulan abinya lagi kekurangan ekonomi sehingga menunggak SPP-nya, antum bayari, nggak usah ngasih tahu orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya datang, afan ustad, saya belum bisa bayar. Loh, kata siapa? Ini sudah lunas kok. Lunas siapa gih? Wah, dosa kamu ngomong itu saya mas, nggak perlu. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaramu sangat senang dan tidak perlu tahu siapa itu orangnya. Itu infak. Kita masuk pada beberapa dalil diantaranya dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ سَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Orang-orang yang mereka sabar dalam mencari wajah Allah dan mereka sabar dalam menunaikan ibadah salat dan mereka berinfak dari rezeki yang kami rizkikan kepada mereka dengan cara sirron, rahasia, wa'ala niatan, ataupun dengan cara yang terang-terangan. Saya sebutkan ini kaum muslimin, sedekah itu bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, bisa dilakukan dengan terang-terangan. Dua-duanya boleh. Tetapi ketika sedekah itu lebih sembunyi atau dilakukan dengan sembunyi, itu lebih mudah dalam ikhlas. Disebutkan dalam syarah hadis, 7 golongan yang mendapatkan naungan di mahsyar. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking sembunyinya, saking tersembunyinya. Tapi ingat, praktiknya bukan berarti kalau sedekah ini ditaruh di belakang aja uruk koe. Bukan kayak gitu, Pak. Ini hadis menunjukkan apa? Sedekah itu lebih aman dilakukan dengan sirriyah. Engkau akan lebih mudah ikhlas. Karena khawatir kalau terang-terangan kadangkala dipuji. Masya Allah, antum bantu bangun masjid semen. 1 DO. Masya Allah. 1 truk. Beli langsung dari Holcim atau 3 roda. 3 roda betul ya? Apa 4 roda? Mbok sudah rubah, Pak, tambah rodanya. Tidak perlu. Karena apa? Bisa menjadikan engkau ria. Kalau engkau dengan model itu, enggak usah ngasih tahu. Tiba-tiba mobil itu masuk ke area masjid, tuang di situ, bongkar situ, ditanya, siapa dari siapa ini? Supirnya, enggak tahu lho, Pak, saya cuma ngirim aja. Nah, itu sembunyi-sembunyi. Kamu tinggal nengok, ada enggak? Waduh, alhamdulillah sudah nyampe. Muadzan. Alhamdulillah bil alamin. Kita masuk maghrib. Insyaallah kita lanjutkan baris salat maghrib dengan materi yang lain. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.